요헤이요헤이요Luna sudah makan. Luna. Yoyo. Yoyo. Yoyo. Yoyo. Yoyo. Botak, botak, botak.Luna lapar. Yoyo. Yoyo lapar. Yoyo sudah makan. Yoyo. Thank you. Berisik. Yoyo lapar. Yoyo sudah makan. Yoyo. Yoyo, makan Yoyo. Yoyo Luna. Luna. Luna, Luna. Yoyo, lapar Yoyo. Enggak mau. Yoyo, makan. Yoyo, makan. Luna. Yoyo. Udah jebol lagi tangannya. Yoyo.